Ustaz tolong penjelasan pemahaman hadis metode hermeneutika, karena sebagian ulama ada yang membolehkan menggunakan metode ini. Kita punya metode yang kita warisi dari zaman ke zaman bernama Ulumul Quran. Nasikh mansukh, ibtida' wan nihayah. Di dalamnya ada asbabun nuzul, di dalamnya ada i'rabul Qur'an, di dalamnya macam-macam, ada ijaz al-ilmi fil Qur'an wa sunnah. Maka kita pakai metode warisan kita namanya ulumul Qur'an. Al-itqan fi ulumil Qur'an, al-burhan fi ulumil Qur'an, manahilul Qur'an fi ulumil Qur'an li Abdul Azim Az-Zarqani, al-itqan lil Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Pakailah itu. Tapi kalau kau sudah kuat pondasinya, mau pakai Hermes, hermeneutik, itu barang impor punya, silakan. Tapi pondasi kuat. Kalau kuat pondasimu, kuat yang panjang, insya Allah. Syekh Abdul Alim Mahmud berajar di Sorbonne Prancis, Syekh Hamdi Zakzuk mendapat gelar doktor dari Jerman. Tapi basicnya kuat, sebagai studi komparatif, komparasi. Tapi kalau tak kuat, khawatirnya nanti tukang pancing dilarikan ikan. Pahami dengan baik. Pada dasarnya generasi milenial kurang tertarik dengan ilmu hadis, apalagi mempelajarinya. Pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan rasa? Ilmunya itu-itu juga. Cara penyajiannya yang berbeda. Cara penyajian berpengaruh terhadap apa yang disajikan. Isinya bolu, isinya brownies, tapi disampul pakai kertas koran, orang tak tertarik. Apa ini? Isinya ubi getuk, tapi dibungkus dengan sampul yang luar biasa. Orang baru nengok sampulnya, wow, amazing. Cara kalian, cara memaketnya, buatkan cara penyajiannya menggunakan PowerPoint. Pakai slide, tunjukkan. Dulu saya mengajarkan hadis mu'allaq, mursal, mungkotik, susah sekali. Gimana cara putus sanad di awal, putus sanad di tengah, putus sanad di ujung. Tapi begitu saya buat gambar, ini Nabi, ya, ini Bukhari, ya, ini rawi, ya. Kalau putus di bawah, namanya mu'allaq. Kalau putus di atas, namanya mursal. Kalau putus dua berurutan, namanya mu'dal. Kalau putus di tengah, namanya mungkotik. Buat gambar. Saya mengajarkan hadis di Fakultas Psikologi. Kalau dipakailah ta'rif ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di ba'dhi tawadi aw wafati sallallahu alaihi wasallam. Murid. Tak bisa begitu. Itu yang dikatakan Nabi bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Gimana caranya anak-anak ini melek? Besok bawakan infokus. Ya, kita pakai. Ini anak-anak sekalian. Ini yang di atas ini Nabi, ya. Nabi tak mungkin jumpa dengan Bukhari karena lahir 256, tak mungkin jumpa dengan Muslim karena Muslim 261, tak mungkin jumpa dengan Tirmizi, Tirmizi 275, tak mungkin jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal karena Ahmad 241. Mana mungkin jumpa? Jadi gimana dia ketemu? Dari guru-gurunya. Kalau putus di awal, tiba-tiba melompat, namanya mu'allaq. Kalau putus di atas, hilang satu sahabat, namanya mursal. Kalau putus dua berurut, namanya mu'dal. Kalau putus di tengah, namanya munqati. Gitu, Ustaz. Paham? Paham. Mati slide? Mati ilmunya. Cara penyajian amat sangat berpengaruh dengan apa yang disajikan. Ilmu ini, bayangkan, Ar-Rama Hurmuzi abad ketiga, sekarang 1440. Ilmu ini umurnya sudah 1100 tahun yang lalu. Walaupun ilmu ini ditulis pertama kali oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, dipanggilnya muridnya namanya Rabi' Al-Muradi. Rabi' ta'al. Rabi' pun menulis ilmu 300 halaman. Di dalam itulah induk ilmu ulumul hadis, tapi masih bergabung dalam usul fiqh namanya Ar-Risalah. Baru ditulis sistematis satu buku oleh Imam Roma Hurmuzi. Tapi yang paling sistematis ditulis oleh Imam Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Ini ilmu lama, jadul. Datang anak zaman now. Anak zaman now tidak akan bisa. Jangankan membaca ulumul hadis, membaca tenggelamnya kapal Panderwijk aja dia sudah error. Tapi ketika dirobah dengan bahasa yang baru, difilmkan dengan bahasa kekinian, ini menjadi menarik. Begitu juga dengan cerita Said Nursi. Cerita lama, tapi begitu datang Habibur Rahman El-Shirazi, dituliskannya menjadi novel. Saya bertamu ke rumah kawan saya di Jakarta, saya lihat ada buku, saya tanya, 200 halaman, kapan kamu baca ini? Saya baca habis Isya, khatam menjelang azan subuh. 200 halaman, apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Jadi yang paling mengerti ini adalah membahasakannya. Saya yakin dan percaya ulumul hadis akan menarik ilmu lama diserap dengan otak yang baru dengan cara penyajian zaman kekinian. Siapa itu yang memproduksinya? Alumni ilmu hadis Fakultas Usuluddin UIN Imam Bonjol, insyaallah. Nanti kan akan ada Fakultas Sains Teknologi. Isinya anak ulumul hadis. Yang merubahnya menjadi sains teknologi, anak Fakultas Saintek. Bintang-bintangnya banyak tadi nampak saya di jalan. Banyak bintang-bintang iklannya. Mereka buat dalam bentuk film pendek, dalam bentuk tanya jawab, dalam bentuk gambar, dalam bentuk animasi. Bayangkan, saya disuruh ceramah di depan anak TK untuk sholat berjamaah. Ya ayyuhallazina amanu. Mana peduli anak TK? Hei, bapak gila ya. Tapi coba bilisani kami, datang anak dari Fakultas Sains Teknologi, pandai membuat gambar animasi, dibuatnya. Salat berjamaah, imamnya Batman, muazzinnya Superman, makmum di belakang Hulk, pakai kain sarung, Naruto ada di belakang. Apa katanya, tengok-tengok anak-anak. Mereka sholat semua, adik sholat juga lah. Itu yang dimaksud dengan milenial itu, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa kekinian. Bagaimana hukum menyebar hadis di medsos? Kita belum tahu kualitas hadisnya. Ibu, bapak yang tidak dari jurusan hadis, simple saja. Jangan beli buku kalau di dalamnya tidak ada HR, hadis riwayat siapa. Jangan share kalau tidak ada HR, hadis riwayat siapa. Seorang suami menemani istrinya ke pasar lebih besar pahalanya daripada iktikaf. Itu yang buat ibu-ibu juga. Ustaz kok tahu, saya dapat kiriman di WA. Nanti dibalas sama bapak-bapak. Kalau mau cepat masuk surga, izinkanlah suami kawin lagi. Jadi penyebaran hadis palsu sampai sekarang tetap berlanjut melalui medsos. Oleh sebab itu maka tips yang paling mudah, jangan terima kalau hadis tidak ada HR, hadis riwayat. Nah, setelah ada hadis riwayat, ada juga penipuan. Makanya download kitab hadis 9, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Gimana kami download Pak Ustaz? Play Store. Buka Play Store, kitab 9. Nanti tema, ketik temanya langsung ketemu. Terjemah bahasa Indonesia. Jadi sekarang sebetulnya sudah memudahkan. Zaman saya kuliah dulu di Darul Hadis Maroko, masuk ke perpustakaan, buka rak ini, buka rak ini, buka rak ini, buka rak ini. Satu jam mencari, hadisnya tak dapat, debunya dapat. Sekarang tak pakai. Tinggal buka program Al-Maktabah Asy-Syamilah, Al-Maktabah Al-Kubra, Al-Maktabah. Maka tinggal buka saja. Itulah enaknya zaman sekarang. Maka saya kalau saya sampaikan ke mahasiswa, enak zaman kalian sekarang, tinggal buka-buka aja. Apa kata mereka nyeletuk di belakang, salah ustaz, kenapa yang gak hidup sekarang? Zaman dulu hadis cukup dipahami secara tekstual saja. Seperti larangan wanita safar tanpa mahram, itu dipahami memang sesuai kondisi Arab, berupa padang pasir yang berbahaya. Di zaman modern ini transportasi sudah semakin canggih. Bagaimana pemakaian hadis melarang safar bagi wanita? Jangan baca matan tanpa baca syarah. Kalau baca Sahih Bukhari, baca Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Fathul Bari yang masyhur ditulis oleh Imam Al-Qastulani, ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. Hadisnya di mana? Sahih Muslim. Baca syarah Sahih Muslim. apa namanya? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj Imam Nawawi. Saya dapatnya dari Sunan Abi Daud. Baca syarahnya, namanya Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Saya bacanya di Sunan Tirmidzi. Baca syarahnya, Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi. Ustaz kok bisa ingat Pak Ustaz? Itu mata kuliah saya, tiap hari saya ngajar. Nah, oleh sebab itu maka jangan baca hadis dipahami sendiri. Apa kata Imam Nawawi tentang masalah safar perempuan tanpa mahram? Kalau perjalanannya aman, tidak menimbulkan fitnah, ada perempuan-perempuan yang amanah, konteksnya dalam haji dan umrah, maka perjalanan itu dibenarkan. Itu yang mengatakan siapa? Imam Nawawi. Meninggalnya kapan? 676. Artinya apa? 6 abad setelah Nabi, pendapat berubah, dan sekarang 1440. Nawawi ke Nabi 600 tahun, kita ke Nawawi 800 tahun. Jadi kalau dari zaman Nabi ke Nawawi terjadi perubahan besar, apalagi dari zaman Nawawi ke zaman kita. Zaman Nawawi, zaman kita bukan Nawawi, zaman Naw. Terjadi perubahan ijtihad. Siapa itu yang berijtihad? Mereka melihat maqasid syariahnya, yang sudah punya kafaah syariah dalam bidang usul fikih. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, itis'ab, urf. Begitu banyak pertimbangan untuk melahirkan suatu hukum. Mentakhrij hadis salah satu yang terpenting dalam studi hadis. Kalau misalkan kita menemukan hadis cukup populer, sudah diteliti dalam merujukan sumber asli seperti Mu'jam, Jami'us Shaghir, namun tak juga ditemukan, bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah hadis itu tetap diamalkan atau tidak? Saya tidak menjawab pertanyaan yang umum, karena nanti jawabannya ngawang-ngawang. Setelah dicari di kitab induk tak ada, tapi populer. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Dalam kitab induk manapun tidak ada. Yang adanya dalam kitab apa? Dalam Durratun Nasihin, kitab-kitab nasihat-nasihat, tidak bersanad dan tidak matannya la aslalan, tak ada sanadnya. Maka kita jelaskan ini tidak bersanad, tidak cukup menjadi dalil hadis. Tapi jangan cuma mengatakan ini tidak betul. Yang betulnya mana? Maka tunjukkan hadis-hadis yang memotivasi tentang Ramadan. Begitu juga tentang hadis yang mengatakan siapa yang mengatakan tidak memaafkan istrinya, tidak memaafkan, amin, amin, amin. Jangan terima puasa orang yang belum minta maaf kepada orang tuanya, amin. Jangan minta maaf, jangan terima puasa orang yang belum minta maaf kepada suami-suaminya, amin. Jangan terima puasa orang yang belum minta maaf kepada tetangganya. Hadis itu sahih, matannya mirip, ada dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Apa kata Imam Al-Hakim? Hadisun sahih. Tapi hakim tak boleh diterima. Kalau hakim mengatakan hadis sahih, tak boleh diterima bulat-bulat, karena hakim termasuk minal mutasahilin, mudah menerima hadis. Maka lihat dalam kitab Talhis yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Makanya muncul istilah sahahahul hakim wa wafaqahul zahabi. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Apa kata Imam Al-Hakim? Hadithun sahih. Apa kata Imam Zahabi? Sahih. Maka hadis ini sahih menurut Al-Hakim, sahih menurut Al-Zahabi. Tapi matannya bukan begitu. Matannya Nabi naik ke atas tangga, bu'dan liman adraka Ramadan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat. Amin. Bu'dan liman adraka walidahu al-kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celaka orang yang jumpa kedua orang tuanya atau salah satu tapi tak masuk surga karena tak berbakti. Amin. Jadi salah satu model membuat hadis palsu, matannya sahih, hadisnya sahih, tapi dibelokkan, diselewengkan, seolah-olah mirip. Sudah saya tulis. Cara nyarinya di internet Pak Ustaz, cari saja di Google, www.google.com, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos Enter. Keywordnya tiga, hadis palsu Somad Riau Pos Enter. dapat beberapa tulisan saya tentang hadis-hadis palsu. Ustaz, perkenalkan nama saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dari jurusan tafsir hadis Fakultas Usuluddin. Apa saja langkah-langkah aplikatif bagi kita yang mau serius belajar hadis agar dapat memahami hadis secara baik? Pertama, bahasa Arab. Alhamdulillah adik-adik tak diragukan lagi, karena yang masuk ke IAIN UIN lulus bahasa Arab. Yang kedua, pondok pesantren. Yang kedua, mulai kitab-kitab kecil. Jangan kitab besar dulu. Dimulainya membaca Musnad Ahmad 40 ribu hadis, baru menengoknya udah error. Makanya saya ngajar hadis di masjid, kita mulai kitab Arba'in Nawawi. Kecil, 40 hadis. Baca syarahnya, Arba'in. Nanti kalau sudah khatam Arba'in, pindah lagi ke kitab Al-Azkar. Masih Nawawi, Arba'in Nawawi, Al-Azkar Nawawi. Kalau sudah khatam Al-Azkar, pindah lagi ke kitab Bulughul Maram. Kalau tidak mau Bulughul Maram, ah ini hukum-hukum aja Pak Ustaz, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Nanti setelah itu baca khulasah, ringkasan, ringkasan Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Datang Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, dicampurkannya Bukhari dan Muslim, lahirlah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi muttafaqa alaihi syaikhan. Nanti setelah itu barulah baca Sahih Bukhari, Arba'in Nawawi. Setelah itu baru baca Al-Adhkar. Setelah itu baru baca Riyadhus Shalihin. Setelah itu baru Bulughul Maram dengan syarahnya Sebulus Salaf Imam Shanani. Setelah itu baru Jawahirul Bukhari atau Al-Lu'lu' wal Marjan fi muttafaqa alaihi syaikhan. Barulah ke Sahih Al-Bukhari. Baca syarah. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Saya mau tanya kepada Ustaz, bagaimana cara mengokohkan pembentukan pribadi yang peduli tentang eksistensi Quran dan hadis? Ini yang nulis pasti mahasiswa. Karena mahasiswa itu bahasanya luar biasa. Sampai-sampai kadang saking panjangnya kita pun tak paham. Jangan tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Jangan cukupkan di kampus 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama orientasi, potong mid semester, potong akhir semester, potong libur hujan, potong banjir, potong terlambat. Kadang murid terlambat, kadang dosen terlambat, kadang lama-lama sama-sama terlambat. Ini yang di lokal hanya sekedar presentasi, latihan diskusi. Buatkan talaqqi, talaqqi, talaqqi, talaqqi, talaqqi kitab. Makanya belajar, khatamkan satu kitab, khatamkan satu kitab, minta ustaz dari tafsir, ustaz dari hadis, dari fikih, kami mau talaqqi kitab di luar ini. Alhamdulillah di Fakultas Usuluddin ini biasanya ada ekstrakurikuler talaqqi kitab. Disitulah nanti akan nampak kemahiran membaca kitab, tajam atau tak tajam nahwunya, latihan emosi karena di situ ada tanya jawab, adab kepada guru, nampak sopan santun tata krama, konsisten waktu, dan yang paling penting adalah barokah guru. Ada barokah guru dan murid. Salah satu penyebab orang menjadi sekuler, liberal adalah karena tidak berguru. Mikir sendiri, pahami sendiri, nyasar sendiri, tak ada yang meluruskan. Mesti ada mursyid, mesti ada orang yang meluruskan pemikiran kita. Abdul Somad kalau salah akan banyak WA datang. Anakku, kau salah tadi itu. Dan saya yakin dan percaya, kalau keliru saya ini, maka abang saya, kakak kelas saya, Pak Rektor akan meluruskan. Selama ini minta nasihat, minta yang baik-baik. Ustaz, saya di sini mewakili aspirasi anak-anak prodi tafsir hadis. Begini Ustaz, bagaimana caranya kita mudah memahami prodi tafsir ini? Karena sebagian kami notabene ada yang berasal dari SMA dan SMK. Kejar ketertinggalan masa lalu dengan namanya Ma'had Al-Jami'ah. Itu yang pertama kali membuat UIN Malang. Jadi Pak Rektor UIN Malang melihat anak-anak yang dari SMA, dari SMK, dia ketertinggalan jauh. Mau disuruh ke pesantren lagi, dia sudah tua. Akhirnya tahun pertama itu diwajibkan Ma'had Al-Jami'ah. Pagi dia di kampus, sore nanti pulang mengejar lagi. Belajar bahasa Arab lagi, belajar kitab-kitab lagi, malam sampai jam 10 malam. Pokoknya dua semester itu dimatangkan. Puncak keberhasilan Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang ada anak saintek menulis skripsi pakai bahasa Arab. Anak saintek menulis skripsi pakai bahasa Arab. Nah, ini baru luar biasa. Kalau ada anak tafsir hadis menulis skripsi bahasa Arab, biasa. Tapi ini luar biasa. Dan dari kata sambutan Pak Rektor tadi, memang UIN Imam Bonjol dia hanya yang mau yang luar biasa saja. Kalau takbir Ustaz Somad biasa. Tadi dengan merdeka menyanyikan lagu Indonesia Raya, luar biasa. Dalam satu hembusan nafas, Allahu Akbar menyatu dengan merdeka. Nasionalisme mendarah daging dengan kecintaan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan. Bagaimana menyikapi hadis dhaif yang sangat mudah tershare di zaman era milenial? Ajma'al ummah ala jawazil amal bil hadis dhaif. Imam Nawawi bukan Abu Somad. Ajma'al ummah ala jawazil amal bil hadis dhaif. Sepakat umat ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Hadis sahih tak ada masalah. Hadis palsu, hadis maudhu, masalah. Al-Bazinjan shifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu, siapa yang buat? Yang jual terong, biar terongnya laku. Hadis palsu, campakkan. Hadis sahih, amalkan. Yang pertemaan ini hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai cukup 5 syarat. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Kedua, bukan dalam masalah halal haram. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Keempat, masih dipayungi oleh hadis sahih. Kelima, untuk fadha'il a'mal. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Jadi kitab yang saya referensikan untuk ulumul hadis, pakai kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Yang punya tafsir Jalalain, ada tafsirnya satu lagi, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Mansur. Jadi saya ini berpendapat para ulama. Kenapa sekarang banyak saya tengok ustaz di WA hadis sahih dan amal hadis sahih itu di antara yang memegang pendapat itu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia agak ketat dalam masalah ini. Mau ini kena pakai. Tapi saya memakai ulama yang zaman dulu klasik. Lebih semangat saya pakai pendapat Nawawi, Suyuti, Ibnu Hajar dan sebagainya. Bagaimana cara kita selaku mahasiswa meluruskan pemahaman hadis di kalangan masyarakat hanya terpaku secara tekstual, sedangkan hadis itu dipahami secara tekstual dan kontekstual. La tastaqbilul qiblata wa la tastaqbiruha. Jangan kencing menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Mana kiblat? Jangan kencing menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriqu wa ghribu, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Jangan kencing menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Mana timur? Membelakangi kiblat. Mana ke barat? Menghadap kiblat. Ini hadisnya sahih. Ini kalau dibaca, amin bisa palsu. Masa katanya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Konteksnya di kota Madinah, bukan di Indonesia. Jadi memahami hadis nada dipakai akal. Ini Makkah, ini Madinah, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Dalam konteks Madinah, jangan menghadap kiblat, jangan ke selatan, jangan membelakangi kiblat, jangan ke utara. Menghadaplah ke timur dan ke barat. Beda kalau hadis itu dipakai di Sumatera Barat. Nyambung, yang tak jadi minum. Jadi memang anak yang paling cerdas itu yang dimasukkan ke jurusan hadis. Karena dulu yang belajar hadis itu yang paling cerdas Imam Bukhari. Apa yang dengarnya tak lupa Imam Syafi'i. Syafi'i kalau pergi ke surau boleh nyanyi sempatnya. Karena kalau dia buka dia ingat semua yang dia ingat. Ketika Imam Malik tidak mau menerima tamu, tamu tidak terima hal ini. Tapi orang ini hafal, hafal dia muatok dan Malik. keras itu wafatkan anak ke jurusan seksis. Jangan yang sudah tak lulus di perguruan tinggi manapun baru masukkan ke studi. Ini materi berat. Tak mungkin atas ilmu asli. Kata pepatah makar, memperolehnya berat, pemasarannya sulit. Mahasiswa tafsir hadis. Di sini saya ingin nanya, misalnya, bagaimana perbedaan hadis antara era kontemporer sekarang dengan era klasik? Saya bertanya ke beberapa masyayikh di Mesir, Agustus lalu saya sebulan di Kairo. Tanya, kata mereka, anakku, kau jangan lagi terlalu banyak membahas masalah sana, tapi lebih pada kaitan dengan ilmu kontemporer. Idza wa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke dalam tempat air minum kamu, ini air minum datang lalat, oh, mencari airport, nampaknya hitam di sana, ini aspal, masuk dia ke dalam, oh, falyumis, kalau masuk lalat falyumis, celupkan, fa inna fi ihda janahi da'an wa fi al-ukhra shifaa'an, dalam salah satu sayapnya ada penyakit, dalam satu sayapnya ada penawar. Ini pernah ditulis di majalah liberal di Kairo, nama majalah Rosel Yoses, dengan judul Ma'arakatul Zubab, perang lalat. Umat Islam di Aljazair juga minum air lalat. Tapi kemudian datang seorang pakar al-Ijaz al-Ilmi fi Sunnah an-Nabawiyyah, mukjizat ilmiah dalam sunnah. Diteliti di Prancis pakai mikroskop hyper super besar, ditampakkan ketika air dimasuki lalat, lalu kemudian masuk lalat ke dalam air, salah satu sayapnya mengeluarkan bakteri, dan ketika diselupkan dua-duanya, satu sayapnya lagi mengeluarkan bakteri, tapi kemudian bakteri yang sebelah sini memakan bakteri yang sebelah sini, bakteri makan bakteri. Itu yang mestinya diajarkan, sehingga menambah keimanan, menambah orang-orang yang tak percaya. Kira-kira dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa bakteri itu ada? Mungkin mereka akan menarik kesimpulan, mungkin Nabi kalian itu sudah punya mikroskop. Bagi kita yang beriman mudah saja. Wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah. Itu kesimpulannya. Agama itu kesimpulannya. Prosesnya itu ilmu. Ilmu itu yang didalami di diri sehingga sampai kepada kesimpulan. Prosesnya dari fakultas kedokteran, dari fakultas saintek, dari fakultas pertanian, nanti kesimpulannya baru di syariah, di tarbiyah, di usuluddin, di adab, di jurusan hadis, di jurusan tafsir. Itu maka UIN dibangun dengan laboratorium. Nanti semua akan berkiblat kepada UIN dan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Dulu orang diejek menyamak kulit bekas dijilat anjing, bekas air liur babi, pakai tanah. Lalu kemudian apa dasarnya sudah ada? Apa lagi pakai air tanah? Ternyata setelah diteliti, itu air liur anjing babi mengandung bakteri tidak mati kena mama lemon super pet. Lalu matinya dengan apa? Bakteri dimatikan oleh bakteri, dan bakteri yang bisa mematikan itu bakteri dalam air tanah. Maka dibasuh dengan 7 air, salah satunya dicampur dengan air tanah. Mukjizat itu yang dikemukakan oleh fakultas-fakultas ini dengan yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan curriculum. Makanya nanti dalam fakultas umum ada pelajaran hadis, tapi hadis anak fakultas kedokteran, hadis anak psikologi, hadis anak pertanian tak sama dengan hadis anak usuluddin. Hadis anak pertanian mengkaji tentang hadis-hadis tanaman, hadis anak psikologi mengkaji tentang hadis tentang ridho, tentang marah, tentang emosi, tentang qanaah, tentang zuhud, sehingga terjalinlah apa yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan antara sains, teknologi dengan keislaman. Di saat masa era modern ini banyak hadis yang tersebar, tidak hanya di buku, bahkan di internet, media massa, tentu juga terdapat hadis-hadis mabuk, wahid yang lainnya. Jadi kalau kami mahasiswa TH tafsir hadis, mungkin ada kemungkinan kami bisa memastikan kedudukan hadis. Tapi bagaimana orang awam, Pak Ustaz. Orang awam tidak akan terjebak dalam hadis palsu di internet. Kenapa? Karena akan keluar buku 1000 hadis populer di internet tapi tidak sahih. Penulisnya siapa? Alumni Fakultas Usuluddin jurusan hadis di AIN Imam Bukhari. Ustaz sudah coba tulis, saya baru mengumpulkan sekitar 100 hadis. Belum saya edit. Setiap saya dengar, sore-sore, saya mau berangkat pengajian, saya tidurkan di kata-kata ini. Kata-kata ini bukan apa-apa. Mari kita dengarkan pengajian dari anak kita. Anak-anak waktu minal iman. Saya dengar sore dari RRI Pekan Baru, anak TK, gurunya yang ngajari. Yang hadisnya apa? Al-Qur'an iman. Tunjukkan yang tak sahih, tunjukkan yang sahih. Pergi saya ke radio. Ustaz datangnya terlalu cepat. Duduk dulu ya Ustaz, tunggu. Ya, saya baca aja lah. Tengok, oh ada hadis palsu nih. Sahabat-sahabat itu susut dibinta. Siapa saja yang kau ikut, maka kau dapat hidayah. Ashabi kan menuju. Ayu maktala itu, ihkada itu. Ini bukan hadis sahih. Saya tulis. Ketika aku sedang duduk-duduk menunggu konten radio, ada majalah melihat ini hadis palsu. Nanti. Tapi saya khawatir buku saya ini lama. Jadi dulu selesai anak-anak jurusan hadis Fakultas Usuluddin UIN Imam Qurnia Bapak. Untuk mengetahui kandungan hadis ini, hadis apa yang lebih mudah untuk mengetahui, tidak hanya perlu mahasiswa TK saja. Hadis yang masyhur tersebar itu tidak banyak, sedikit, tapi diulang-ulang. Maka tuliskan saja panduannya, dapat 100-100, dapat 200-200, sehingga mereka tidak lagi perlu menempuh 5 langkah untuk menetapkan hadis sahih apa tak sahih. Pertama, ittishal sanad. Sanad mesti bersambung. Yang kedua, adalatul rawi, hadilillah. Yang ketiga, babtul rawi. Keempat, salamatul minas syuzuz, ta'ala syarif. Kelima, salamatul minal ilah. Mereka tidak melewati prosesnya, tapi langsung kepada hasilnya. Kumpulan hadis-hadis populer, tapi palsu. Jangan campurkan dengan lain, karena nanti orang menyangka yang lain itu palsu. Kumpulan hadis-hadis populer, tapi palsu. Buku kedua, kumpulan hadis-hadis lain. Bagaimana cara menanggapi kasus ikhtilaf ulama hadis di zaman klasik dengan zaman milenial seperti sekarang? Cerita masalah hukum atau cerita masalah penetapan suatu hadis itu sahih atau tidak? Dua-dua saya jawab. Karena dia umum, saya jawab dulu. Pertama, masalah hadis. Bangkit dari sujud dengan tangan wajah kita di doa lahati bertumpu kepada tapak tangan. Kata Imam Nawawi, hadisun batilun, hadis batil. Bertumpu dengan tapak tangan, kata dia tak bisa dikodama. Sedangkan kata Nasruddin Al-Madi dalam sifat salat Nabi, kata dia hadis ini bisa dipakai. Ikhtilaf antara Nawawi, ulama klasik, dengan yang hidup sekarang. Sudah meninggal tahun 1999. Mana yang dipakai Pak Ustaz? Maka kita kembali, ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bangkit dari sujud, apakah kalian ajib seperti orang menunggu anak untuk menggantung? Atau seperti ini, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Maka ini dataran ijtihad. Ini salah satu contoh menerima hadis yang dikatakan ini dhaif dan ini mengatakan sahih. Dua, tentang masalah buku yang bagus untuk memahami hadis, ini bukunya ditulis oleh Syekh Al-Tahawi. Judulnya Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagaimana berinteraksi dengan sunnah? Salah satu caranya, jangan memahami hadis dari satu hadis saja. Contoh, ada tiga golongan yang tidak akan ditengok Allah. Salah satu nilai yang yuhumullah yawmal qiyamah, tiga golongan tidak akan diajak bicara Allah. Wala yazuru ilaihi, tidak dipandang Allah. Wala yusafihi, tidak diampunkan Allah. Wala hum adzabun alim, mereka diazab dengan adab yang sesakit-sakitnya. Salah satu di antaranya al-musbil, orang yang memanjangkan jubah, memanjangkan kain, melewati mata kaki. Diperkuat lagi hadis mata telkabain finnah, di bawah mata kaki neraka. Maka hadis ini dijelaskan oleh hadis lain. Apanya? Manjarra tawahu huya, memanjangkan mata lewat mata kaki, jubah, kain, celana. Manjarra tawahu, siapa yang memanjangkannya? Huya lah, kalau sombong. Kalau tak sombong, tak apa-apa. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Bukhari secara sahih Muslim Ibnu Hajar. Kalau tak sombong, tak apa-apa. Kata Imam Syafi'i dalam Syuhul Salam. Jadi yang benar itu adalah gabungkan semua hadis setelah diteliti baru keluar satu hukum, bukan mengambil satu hukum dari satu hadis. Nah, alhamdulillah tafakna. Mari kita bertolong-tolong saling bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Wanah ta'ala dan fimah tafakna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kertas terakhir kita ada tulisnya. Nampaknya mau ngetes. Lalu tidak mati 40 ya. Tapi ini saya hanya bisa membaca yang zahir, tak bisa membaca yang batin. Nahnu bizawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya melihat zahirnya saja, batin kita Allah Taala yang menilai kita. Tadi saya bicara jam 10:30, sekarang jam 11:10, maka saya sudah bicara di sini 2 jam kurang 15 menit. Begitu ceramah yang paling lama selama seminggu. Tapi saya juga tidak akan bisa berlama-lama. Yang pertama, karena di sini ada senior kakak tingkat. Jadi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu saya jelaskan kenapa Ustaz dari tadi hanya mengarah ke sini saja. Jangan sampai nanti muncul gagal sama Ustaz ini sama perempuan saja. Kenapa tak tengok ke sana? Kalau nampak saya wajah Pak Rektor, tinggal tidak bahaya. Kakak kelas ini ya. Tadi saya menduga inafahnya paling hanya 30-45 menit selesai ini. Karena ramai, karena kita akan diskusi. Ini tampil kembar, tapi rupanya suasana kampus, suasana ilmuan, keilmiahan, beda dengan tampil kembar masyarakat umum. Saya yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengar kegelapan yang silap dan salah. Allah walillahi ta'ala, Allah yang memiliki kesempurnaan. Terima kasih sila perhatian, mohon maaf jika kesilapan dan kesilapan. Kita berdoa dan menajat kepada Allah. Minna wa minkum taqabbal.